Bismillahirrahmanirrahim. Qulun qayyim rahimallahu taala. Wa kana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunan wa tatawwu fil bait ila al-aridin. Kama hadjahu kana fil faraid fil masjid ila al-arid bi safarihi min safarin aw maradin aw gharihi mimma yamnahu min al-masjid. Qala rahimallahu taala وكان تعهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل. Kata berahimah Allah Ta'ala, penjagaan beliau, rutinitas beliau dalam menjaga salat sunnah qabliyah fajar itu lebih daripada atau dibandingkan seluruh sunnah-sunnah yang lain. Oleh karena sangat beliau ta'ahud wa ta'ahud wa tahafud sunnah fajar, beliau lam yakun yada'uha hiya awal witra safaran wa hadaran. Tidak pernah beliau tinggalkan qabliyah subuh dan witir, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Wa kana bis safar yuwadhibu ala sunnatil fajar wal witri asyadda min jami'in nawafil duna sa'iri sunan. Dipahami ini? Al-Rahimahullah Ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam merutini dalam sunnah, merutini menjaga qabliyah fajar dan witir melebihi amalan-amalan nafil lainnya. Rawatib yang lainnya. Artinya beliau melakukan salat sunnah yang lain tetapi rawatib tidak melakukannya. Yang beliau lakukan dari salat rawatib hanyalah qabliyah fajar ketika safar. Sunnah-sunnah nafil-nafil lain, iya, kadang melakukannya. Tetapi rawatib, sunnah-sunnah rawatib beliau tidak melakukannya. Itu maksud beliau, duna sa'ir sunan. Sunan di sini maksudnya sunnah rawatib. Beliau melakukan salat-salat nafilah, tetapi tidak sair nawafil, tidak sair sunnah, maksudnya tidak melakukan sunnah-sunnah rawatib kecuali qabliyah subuh. Sehingga kata beliau, ulam yumqal anhu fi safar annahu shalla sunnatan ratibatan wa ghairahuma. Sehingga tidak dinukil di Rasulullah SAW ketika safar, dalam safar melakukan salat sunnah ratibah rawatib kecuali dua rakaat qabla fajar. Jadi itu kata beliau tadi, apa? Duna sair sunnah. Walidari kakak Ibn Umar la yazidu ala raka'ataini wa yakulu. Bahkan itu Ibn Umar tidak pernah melebihi dua raka'at tadi. Dan berkata, safartu ma Rasulullah SAW wa ma Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma fakanu la yazidu nafis safar raka'atain. Kata beliau, aku safar bersama Rasul SAW, bersama Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, dan mereka tidak menambah ketika safar dari dua raka'at. Wahada, ini dua kemungkinan. Inuhtumila anahum lam yakunu yarabbiun ila anahum laysalluna sunnah. Ini mungkinkan bahwasanya mereka lam yakunu yarabbiun, tidak pernah melakukan salat 4 rakaat ketika safar. Hanya saja ya, mereka juga tidak melakukan sunnah-sunnah ratibah. Lakin pada sabat Ibn Umar anu su'ila sunnatul zuhri fi safar. Namun ditanya Ibn Umar tentang masalah salat sunnah qabliyah atau ba'da zuhur ketika safar. Faqala, kata beliau, "Law kuntu musabbihan la tamamtu." Kata beliau, kalau seandainya aku salat sunnah, aku akan tamam salat, tidak qasar. Wahada min fikih radhiyallahu anhu. Ini antara bentuk fikih beliau radhiyallahu anhu. Iya, kalau qasar berarti tidak salat sunnah. Kalau seandainya aku mau salat sunnah, aku akan sempurnakan salat. Karena Allah Subhanahu wa taala khaffaf an musafir fi rabi'ah wa satraha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi musafir dalam salat yang 4 rakaat, meringankan setengahnya, digosor. Falau suri'an lahu raka'atan qablahu ba'daha. Kalau seandainya disyariatkan juga dua rakaat qabliyah atau ba'diyah, lakana ditepam awla bihi, niscaya menyempurnakan salat menjadi empat rakaat lebih utama daripada menambah dua rakaat sunnah. Sehingga kata rahimahullah, kalau aku salat sunnah, ya aku mendingan sempurnakan salat, tidak ada qasar. Karena ketika Allah Subhanahu berikan keringanan salat empat rakaat jadi dua rakaat, ya kalau seandainya disyaratkan qabliyah dua rakaat atau ba'diyah dua rakaat, niscaya lebih utama menyempurnakan salat. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad ikhtalafa al-fuqaha ayyu salataini akad sunnatul fajri aw al-witr. Para fuqaha berselisih mana salat di antara yang salat yang paling ditekankan, apakah salat sunnah qabliyah subuh atau salat witr. Ala qawlain wala yumkinu tarjih bi ikhtilafi al-fuqaha fi wujub al-witr, tapi tidak mungkin tarjih. Kenapa? Karena adanya presiden para fuqaha tentang wajib tidaknya witir. Oleh itu, fuqaha juga mereka bersisi fi wujub sunnatul fajar, apakah qabliyah sunnah qabliyah subuh itu wajib atau sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa samitu sul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqulu, kata beliau, sunnatul fajri tajri majra bidayatil amal. Wal witru khatimata, atau khatimah itu bisa. Kata rahimahullahu ta'ala, sunnah fajar qabliyah subuh itu, ya dia berlaku seperti permulaan amal. Sebelum seorang salat subuh, ketika terbit fajar, itu yang dilakukan adalah dua rakaat qabliyah subuh, memulai. Witir tajri khatimata, ya, atau khatimatu. Adapun witir, dia penutup amal, atau tajri majra khatimata. Adapun witir, ada penutup amal. Sunnah qabliyah, pembuka amal, karena yang dilakukan sholat awal mula di hari tersebut adalah rakaat fajr. Adapun witir, itu adalah akhir amal. Karena sebelum tidur, dia sholat witir. Oleh dalika, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli sunnatul fajri wal witra bi suratai al-ikhlas. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah qabliyah subuh dan salat witir beliau dengan membaca dengan dua surat al-ikhlas. Ini al-kafirun dan al-ikhlas. Suratai dua surat al-ikhlas, ini al-kafirun dan al-ikhlas. Keduanya disebut juga al-ikhlas. Wahuma dua surat tadi, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Al-Jami'atani li tauhidil ilmi wal amal. Ya, tauhidil ilmi wal amal, yakni tauhidul uluhiyah. Wa tauhid al-ma'rifah wal iradah. Wa tauhid al-i'tiqad wal qasad intah. Qala fa suratu qul Allahu ahad. Ini sudah masuk ke tafsir ya. Intinya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, qabliyah subuh itu adalah pembuka amal di hari tersebut. Adapun salat witir penutup amal di hari tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW membaca di sunnah fajar dan juga witir di rakaat kedua dan ketiga witir dengan suratai al-ikhlas, yakni surat al-kafirun dan surat al-ikhlas Allahu ahad, karena kedua surat ini mengandung mengumpulkan tauhid yang tiga. Nama Allah alam bismillah.